Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فيا أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله. Insyaallah pada kesempatan di pagi hari ini kita akan melanjutkan di dalam membaca Kitabul Ilmi karya Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, dan kita masih sampai pada bab tentang fatwa haulal ilm, yaitu fatwa-fatwa yang berkaitan dengan ilmu. Dan kita sampai kepada pertanyaan yang ketujuh. Qala سئل الشيخ حفظه الله تعالى ما نصيحة فضيلتكم لمن يجعل الولاء والبراء لأخوانه في موافقتهم له في مسألة أو عدم موافقتهم له وكذلك ما يحصل من الحسد والبغض من طلاب العلم. Ditanyakan kepada Syekh, yaitu Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, apa nasihat engkau wahai Syekh kepada orang yang menjadikan al-wala dan al-bara, al-wala menjadikan loyalitas dan al-bara kebencian kepada saudaranya di atas dasar kesesuaiannya mereka dengan dia di dalam suatu permasalahan atau ketidaksesuaian mereka dengannya terhadap suatu permasalahan. Kalau sesuai sama pendapatnya, maka na'am, dia berloyalitas. Kalau tidak sesuai, maka ya na'am, dia na'am berlepas diri kepadanya. Ini berkaitan dengan pertanyaan tersebut. Wa kadzalika ma yahsulu minal hasad, dan begitu pula apa yang terjadi dari sifat hasad dan kedengkian yang dilakukan oleh sebagian para penuntut ilmu. Fa ajaba biqaulih, maka beliau rahimahullah menjawab, hadza sahihun, ini benar. Ya, yang terjadi sebagian na'am mereka seperti ini. Fa inna ba'dhan nasi yaj'aluna al-wala'a wal bara'a muqayyadun bil muwafaqati lahu aw adamul muwafaqati. Mereka, yaitu sebagian manusia, menjadikan loyalitas dan kebencian dikaitkan dengan suatu yang mencocoki dengannya atau yang tidak mencocoki dengannya. Dan ini berkaitan dengan masalah al-furu, berkaitan dengan masalah cabang, ya, fikihnya, permasalahan fikih. Naam, tidak sesuai, maka naam, dia berlepas diri. Kalau yang pendapatnya sama, maka naam, dia berloyalitas kepadanya. Maka yang seperti ini, di dalam masalah al-furu, maka naam, disebutkan nanti perkara ini dilarang, tidak boleh. Naam. Adapun masalah prinsip, maka harus ada al-bara, naam, atau al-wala wal-bara. Di dalam masalah prinsip. Naam. Al-usul. Fatajidu syakhsa yatawalla syakhsa li'annahu wafaqahu fiha. Yatabarra'u minhu li'annahu khalafahu fiha. Engkau mendapatkan seseorang berloyalitas kepada orang lain karena dia mencocokinya di dalam suatu permasalahan. Yatabarra'u minhu, dia berlepas darinya karena dia menyelisihinya di dalam suatu permasalahan. Kemudian Asy-Syaikh Ibn Utsaimin rahimahullah menyebutkan suatu kisah. Adzkuru lakum qissatan marrat alaina fi mina baina ta'ifatain minal ifriqayain. Aku akan sebutkan kepada kalian satu kisah yang naam berlalu kepada kita, terjadi naam, kita melihat kejadian tersebut di Mina. Naam, yang dilakukan oleh dua kelompok dari naam Afrika. Kullu wahidin yal'anu tsaniya wa yukaffir. Setiap dari kelompok naam melaknat dan mengkafirkan kelompok yang lain. Faji'a bihim ilaina, maka didatangkanlah mereka, yaitu orang-orang yang berselisih di hadapan kami. Naam. Wa hum yatanaza'una, dalam keadaan mereka naam saling berselisih, saling naam berselisih pendapat. Qulna, maka kita katakan kepada mereka, mal ladzi hadats, apa yang terjadi sebenarnya? Kok sampai kalian berselisih sehingga saling mengkafirkan di antara kalian, saling melaknat di antara kalian? Qala al-awwal, maka kelompok yang pertama mengatakan, hadzal rajul idza qama ila shalah yadau yadayil yumna 'ala al-yusra fawqa as-sadri wa hadza kufrun bisunnah. Naam. Kelompok yang pertama mengatakan, lelaki ini tak kala menegakkan salat, dia meletakkan kedua tangan kanannya di atas tangan kirinya dan diletakkan di atas dadanya. Maka ini kekufuran terhadap sunnah. Naam. Wa qala tsani, dan kelompok yang kedua mengatakan, hadza idza qama lis-shalah yursilu yadayhi 'alal fakhilain duna an yaj'ala al-yumna 'ala al-yusra wa hadza kufrun li'anna an-nabiyya sallallahu 'alaihi wa sallam qala man raiba 'an sunnati falaysa minni. Kelompok yang kedua mengatakan, lelaki ini naam tak kala menegakkan salat, berdiri untuk salat, dia melepaskan kedua tangannya dan diletakkan naam di atas paha keduanya. Duna ayyaj'al al-yumna, dan dia tidak menjadikan tangan kanannya di atas tangan kirinya, dan ini merupakan kekufuran. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membenci dari sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Ya, berdalil. Naam. Tetapi, ya, dalilnya, peletakannya salah. Barakallahu fikum. Wa ala hadha yukaffiru ba'duhum ba'da. Sebagian mereka mengkafirkan sebagian yang lain. Ya, dari permasalahan ini. Yaitu mengangkat tangan dan tidak mengangkat tangan. Ma'al ilmi anna hadhil mas'alata mas'alatun sunnah. Au mas'alatu sunnatin. Diketahui bahwa permasalahan ini yang mereka perselisihkan adalah masalah sunnah. Walaisat wajibatan. Bukan masalah perkara yang wajib di dalam sholat. Wala ruknun, dan bukan permasalahan rukun dari salat. Wala syartun lisihah, dan bukan masalah berkaitan dengan syarat sahnya salat. Naam. Dan ini berarti bukan masalah ya rukun, bukan masalah syarat, dan bukan masalah wajib di dalam salat. Perkara mengangkat tangan atau tidak mengangkat tangan. 6. Wa ba'da juhdin wa ina'in kabirin iktanau amamana wallahu a'lam bima wara'ana. Maka dengan upaya daya yang dimiliki oleh Syekh rahimahullah untuk menyelesaikan pertikaian dari keduanya dikarenakan masalah furu' ini. 6. Dengan al-bayan, penjelasan-penjelasan dari Syekh, maka iktana'u, mereka menerima. Ya, dari penjelasan Syekh. Ya, mereka menerima di hadapan kami. Ya, mereka saling na'am menerima, lapang dada. Wallahu a'lam, apa yang terjadi di belakang kita. Ya, di depan kita, kata beliau, mereka sudah tidak berselisih. Adapun tak kala pergi na'am dari hadapan Syekh, apa yang terjadi beliau enggak mengetahui. Na'am. Wal an tajidu ba'dal ikhwan ma'al asif yaruddu ala ikhwanihi aktsara mimma yaruddu ala al-mulhidin alladzina kufruhum sarihun. Dan sekarang engkau dapati sebagian ikhwah sangat disayangkan memantah saudaranya lebih banyak bantahannya dibandingkan dia memantah kepada orang-orang ateis yang mana kekufuran mereka telah jelas. 6. Yu'adihim aktsara mimma yu'adiha ula wa yashharu bihim fi kalamin la asla lahu. Mereka yu'adihim, penentangan terhadap saudara mereka lebih besar dibandingkan penentangan mereka terhadap orang-orang ateis. Dan mereka mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak ada asalnya. Ya, ini masalah-masalah al-furu, masalah cabang. Maka tidak pantas untuk seseorang melakukan yang seperti ini. Naam, yaitu hanya berkaitan dengan mengangkat tangan tak kala salat atau tidak mengangkat tangan na'am ketika salat. Wala haqiqatala, ya, dan pembicaraan bantahan dia terhadap saudara dalam masalah cabang yang seperti ini, ya, yang sebenarnya tidak ada hakikatnya, tidak ada kebenarannya. Lakin hasadun wa baghyun. Wala syakka annal hasada min akhlakil yahud akhbathu ibadillah. Akan tetapi hal itu muncul dikarenakan hasad. Ya, pertikaian yang sangat dahsyat dikarenakan masalah cabang. Bisa jadi itu masalah hasad. Dan masalah na'am. Kedengkian. Dan tidak diragukan bahwasanya al-hasad termasuk akhlak-akhlak Yahudi, yang mana mereka adalah hamba-hamba Allah yang paling jelek. Summa innal hasad, kata beliau rahimahullah, kemudian sungguhnya al-hasad, la yastafidu minhul hasid itlaqan, bal la yazidu illa ghumman wa hasratan. Kemudian sungguhnya al-hasad tidak memberikan faedah sedikit pun secara mutlak kepada orang yang hasad. Sifat hasad tidak memberikan faedah sedikit pun kepada orang yang hasad secara mutlak. Tidak ada faedahnya sama sekali. Bahkan tidak menambahkan kepada orang yang hasad, orang yang melakukan hasad, kecuali kesedihan. Ya, gundah gulana. Nah, bahkan al-hasad itu bisa memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api memakan, ya, kobaran api memakan, ya, kayu. Yang mana Rasulullah SAW bersabda, iyakum wal-hasad, hati-hatilah kalian terhadap hasad, jauhilah oleh kalian sifat hasad. Al-hasad atau fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al-hataba. Karena sungguhnya al-hasad adalah memakan kebaikan-kebaikan yang, ya, telah dia lakukan, sebagaimana kobaran api itu memakan, na'am, kayu. Barakallahu fikum. Maka kata beliau rahimahullah, ibghil khaira lil ghairi yahsulu lakal khaira. Maka harapkanlah kebaikan bagi orang lain. Tak kala seorang melakukan kebaikan, maka harapkanlah mudah-mudahan kebaikan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan oleh saudaranya. Maka kebaikan akan diperoleh, naam, kepadamu. Wa'lam anna fadlallahi yu'tihi man yasha. Ketahuilah bahwa karunia Allah, Allah berikan kepada yang Allah kehendaki. Lau hasadda fa innaka lan tamna'a fadlallah. Seandainya engkau hasad, maka sungguh engkau tidak bisa menghalangi karunia Allah yang Allah berikan kepada saudaramu. Nah, tetap Allah akan berikan karunia tersebut kepada saudaramu. Tidak ada pengaruh, ya, hasad yang engkau lakukan. Rubbama tamna'u fadlallahu 'alaik bimahabbatika zawala fadlillahi 'ala ghairika wa karahataka atau wa karahatika ni'matallahi 'ala ghairika. Bahkan kedengkian, hasad yang engkau lakukan, ya, akan menghalangi karunia Allah, ya, kepadamu. Yaitu sebabnya apa? Karunia Allah terhalang, ya, didapatkan oleh dirimu. Sebabnya adalah kecintaanmu, ya, harapanmu, hilangnya karunia Allah kepada saudaramu. Ini adalah sebab dari hilangnya, terhalangnya karunia Allah kepadamu. Atau sebab yang lain, ya, kebencianmu terhadap nikmat Allah yang Allah berikan kepada saudaramu. Lidzalik, maka dengan sebab itu, al-hasid, orang yang hasad, fi dhurufi talibil ilmi, maskukun fi niyatihi wa ikhlasihi fi talabil ilmi. Maka orang yang hasad, ya, yang terjadi, yang dilakukan oleh seorang penuntut ilmu, maka perlu diragukan, ya, di dalam niat dia di dalam menuntut ilmu. keikhlasan dia di dalam menuntut ilmu. Li'annau innama hasada likauni tsani sara lahu jahun indan nas wa lahu kalimatun waltafatan nasu haulahu fahasadahu. Karena ya perlu dilakukan oleh orang atau perlu dilakukan bagi penuntut ilmu yang hasad ya, dikarenakan tak kalah seseorang atau saudaranya mendapatkan kedudukan di tengah manusia atau mendapatkan keistimewaan di tengah manusia atau manusia berkumpul di sekitarnya. Naam, kemudian dia hasad, maka ini perlu diragukan niatnya dia di dalam menuntut ilmu. Likaunihi yuridud dunya, karena penuntut ilmu yang seperti ini ya, sikapnya yang seperti ini, dia hasad kepada saudaranya. Yuridud dunya, dia menginginkan dunia. Amma law kana yuridul akhirata haqqan wa yuridul ilma haqqan la sa'ala an hadzal rajuli alladhi iltafata an-nasu hawlahu wa akhadhu biqawlihi tas'alu an ilmihi litakuna mislahu aydan. Baik, barakallahu fikum. Adapun seorang penuntut ilmu yang menginginkan akhirat, seorang penuntut ilmu yang menginginkan ilmu dengan benar, maka sungguh dia akan menanyakan kepada saudaranya yang manusia naam kumpul di sekitarnya dan mengambil ucapannya, dan dia akan bertanya tentang ilmu yang dimiliki oleh saudaranya tersebut, yang manusia naam berkumpul di tengah-tengahnya, ya, agar dia semisal dengannya, bukan malah hasad. Dia ambil faedah dari orang yang memiliki keunggulan dari sisi ilmu. Naam. Taji'u anta litastafida minhu, engkau datang kepada saudaramu yang memiliki keunggulan ilmu tersebut untuk engkau ambil faedah darinya. Amma antahsudahu wa tasuhu sum'atahu wa tadhkuru fihi minal uyuf ma laysa fihi fahadha la syak annahu bagyun wa udwanun wa khoslatun damimatun. Adapun engkau hasad kepadanya dan engkau menjatuhkan wibawahnya dan engkau menyebutkan aib-aib yang pada hakikatnya tidak ada pada saudaramu itu, maka tidak diragukan bahwa ini merupakan kedengkian dan permusuhan dan sifat yang tercela. Naam, barakallahu fikum. Ini yang hendaklah bagi seorang penuntut ilmu menjauhi dari sifat hasad. Karena hasad, naam, taib barakallahu fikum, menghalangi seseorang untuk mendapatkan kebaikan. Dan disebutkan al-hasad, naam, ada dua. Al-hasad, naam, muharram. Hasad yang diharamkan. Yaitu, apa hasad yang diharamkan? Tamanni zawalin ni'mah anil mahsud. Yaitu, tamani, berangan-angan hilangnya nikmat dari orang yang dihasati. Dan berusaha untuk memberikan kecelakaan kepada orang yang dihasati ini. Al-hasad al-muharram. Naam, adapun hasad yang kedua, al-hasad jaiz. Hasad yang boleh. Yaitu al-ghibtah. Hasad yang boleh dinamakan al-ghibtah. Wa huwa tamanni mislu ma indal ghair min ghairi raghbatin fi zawaliha. Yaitu al-ghibtah yang hasad dibolehkan adalah dia berharap, berkeinginan untuk semisal apa yang dimiliki oleh orang lain tanpa adanya keinginan naam nikmat itu hilang kepada saudaranya. Naam. Baik, mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan. Insyaallah kita akan naam sambung pada pertemuan yang akan datang pada permasalahan atau pertanyaan yang berikutnya. Naktabi bihadal qadar. Subhanahu bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.